Baru ini ada restoran menawarkan burger percuma. Betul ke haram makan? Ha. Jawabnya, ulama-ulama berkata, apabila syarikat itu jelas memusuhi umat Islam, sama ada dia direct menyebut secara langsung tentang anti-Islamnya, maka haramlah kita tolong ekonomi dia. Nah, begitu juga apabila dia memberi bantuan kepada musuh Islam untuk buat zalim atas orang Islam, maka kita juga wajib untuk memberi sumbangan melemahkan ekonomi dia dengan cara tidak membeli. Baik sekarang bukan beli percuma. Nak, ha? Jadi kita tengok dulu, kalau ada satu kumpulan penjenayah mari ke rumah kita, sembelih anak kita yang baru beranak, kemudian tetap anak kita yang tingkatan satu putus dua-dua belah tangan, kemudian ayah kita nak tolong, dia belah perut ayah kita, perut kelubit keluar, dan bini kita dikatok dengan tukul, nampak otak tubik kot mata. Faham tak? Habis mati belaka, tinggal kita saja. Tu pun dia kerak kaki kudung dua. Faham? Haa. Kemudian esok penjenayah ini mari pulak ke kampung kita, bagi nasi lemak percuma. Kita sanggup tak makan? Faham tak? Tak sanggup lah. Pasal mereka ini sudah melakukan perkara yang tidak baik kepada umat Islam. Jadi sekarang pastikan, adakah mereka ini menyupport atau beri pertolongan kepada musuh-musuh Islam untuk aniaya Islam? Maka haram, kerana kita tidak meraikan perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita merasa cemburu, sedih dan sebagainya. Nak turut kita rasa bila sama saudara kita disembelih, tapi kita bila disembelih saudara kita diberi dengan makanan kita pakat makan, kita lupa pula, jadilah kita ni seperti hayawan yang tidak ada akal fikiran. Betul tak? Eh? Haa.